Bolehkah bagi orang yang sakit flu ketika sholat, ketika akan sholat, untuk bertayamum, karena kalau ia berwudu maka akan semakin parah? Ya, lihat kondisi fisiknya. Kalau memang dengan berwudu akan semakin parah, ya boleh dia bertayamum. Tapi kalau hanya sedikit, ya sakitnya tidak begitu parah dan kena air pun hanya yakni terganggu sedikit, enggak begitu masalah, maka tetap berusaha untuk berwudu.